Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis by trend yang katanya menggunakan sistem MLM, saya belum pernah mempelajarinya secara lebih detail sehingga saya tidak bisa menjawab. Namun bila bisnis tersebut menggunakan sistem MLM, maka sistem MLM syarat dengan goror, ketidakpastian, dan juga syarat dengan praktek riba di mana anggota diwajibkan membayar sejumlah iuran untuk kemudian mendapatkan kesempatan memasarkan satu produk atau layanan, dan dia baru akan mendapatkan bagian atau fee keuntungan dari penjualannya bila dia berhasil melampaui batas minimal penjualan. Ini adalah bentuk goror karena seberapa pun yang dikerjakan oleh anggota, seharusnya dia mendapatkan bagian dari keuntungannya atau hasilnya, karena ini adalah konsep bagi hasil. Namun kenyataannya tidak semuanya mendapatkan, kecuali bila melampaui batas penjualan minimal, dan ini adalah goror. Kemudian adanya uang iuran yang itu juga cukup besar, ini potensi menimbulkan praktek riba. Wallahu ta'ala alam.